min abnai al-akhirah wa la takunu min abnai dunya fa inna al-yawma amalun wa la hisab wa gadan hisabun wa la amal. Yang artinya, sesungguhnya dunia sudah jauh mendahului kita, dan sesungguhnya akhirat akan datang menghampiri kita. Maka jadilah kalian orang-orang yang berorientasi kepada akhirat, dan janganlah kalian mengekor kepada dunia. Sesungguhnya hari ini adalah waktu untuk beramal, dan tidak ada hisab, perhitungan. Dan besok hari kiamat, waktu untuk hisab, perhitungan. Tidak ada waktu untuk beramal. Dari sinilah saya katakan tema tersebut. Hari itu yang ada hanya hisab. Di hari kiamat yang ada hanya hisab. Tidak ada sama sekali waktu beramal. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, beliau ambilkan atau sesuai dengan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya jika seseorang sudah meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Menceritakan tentang orang-orang kafir yang apabila didatangi kematian, mereka mengatakan hatta idza jaa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, wahai Rabbu, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal dengan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Tetapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Manusia juga begitu dulu di dunia. Perkataan yang sering diucapkannya seperti itu. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Begitu juga, dan ayat ini disebut oleh para ulama ayat raja', ayat minta kembali. Jadi di hari kiamat nanti tidak ada minta kembali, tidak ada waktu untuk beramal. Makanya para ulama mengatakan kematian itu adalah fasil bainal amali wal hisab. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu hisab. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu jaza, waktu pemberian pahala dan waktu beramal. Pembeda. Ayat yang semisal dengan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yahtiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak mengakhirkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Lihat, al-yawma amal wala hisab, yang ada di hari ini, sekarang di dunia beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, dan besok hari di hari kiamat yang ada hanya hisab, tidak ada waktu untuk beramal. Orang ini tidak bisa kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal bahwa di tadi malam bahwa siapa yang banyak mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian, di antaranya hari kiamat, kemudian fase-fase persinggahan di hari kiamat, maka niscaya dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita pagi ini membicarakan tentang hisab, sesungguhnya pembicaraan seperti ini akan membuat seseorang semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena sebagaimana yang sudah kita sebut, hari ini hanya ada waktu untuk beramal, tidak ada hisab. Dan besok hanya ada waktu hisab, tidak ada waktu beramal. Sekarang saatnya seseorang untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti hisab yang sangat berat, yang sangat detil, yang sangat rinci, sebagaimana yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Jadi tema kita ini diambilkan dari itu semua yang saya jelaskan tadi. Ahibati hadiratullah ta'ala, poin pertama yaitu pemandangan hisab. Pemandangan hisab disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwa pemandangan hisab yang harus kita yakini yang pertama adalah yang menghisab, yang menjadi hakim pada hari itu adalah Allah Maha Hakim, yang Maha Adil, yang memiliki langit dan bumi. Ini poin pertama dari hisab, bahwa yang menghisab adalah Allah yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya. Di antaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa an yatiyahumullah fi dhulalin minal malaika wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'ul umur. Apakah mereka menunggu kecuali, maksudnya tidak ada yang mereka tunggu di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala datang dalam naungan dari awan-awan dan berserta para malaikat, kemudian dimulai hisab, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala perkara. Ini menunjukkan bahwasanya yang akan menghisab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul, riwayat Imam Bukhari Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma la yaqifanna ahadukum baina yadayillah, laisa bainahu wa bainahu hijab, wala turjumanun lahu yutarjimu lahu." Bagaimana juga hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yudnil mu'mina yawmal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta yadh'a 'alaika kanafahu," sampai Allah meletakkan penutupnya, "fayuqarriruhu bidzunubihi," lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan dosa-dosa hamba tersebut. Allah bertanya, "Ta'rifu dzamba kadza?" Tahukah engkau ini dosamu? Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya salah satu yang bisa merem kita untuk bermaksiat adalah mengingat bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan seluruh amal ibadah kita sebagaimana yang Anda lihat sekarang. Allah akan memperlihatkan itu amalmu, itu dosamu, itu dosamu. Setiap kali Allah mengatakan kepada hamba tersebut, "Bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku, itu dosaku." Hatta idza qarrarahu bidzunubih, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Kemudian wara'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa. Dirinya pasti binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Sungguh aku telah tutupi dosa-dosamu tersebut di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya dosa seseorang tidak boleh diumbar walaupun terhadap suami. Tidak boleh diumbar. Misalkan ada seorang yang melamar anak perempuan kita atau anak perempuan, kemudian anak perempuan ini pernah berzina, dia sudah tidak perawan lagi, maka sang laki-laki bertanya, "Apakah anak perempuan ini masih perawan?" Kalau seandainya dia masih perawan, maka dia menjawab iya. Kalau seandainya dia sudah tidak perawan, maka dia tidak boleh menceritakan aibnya. Dia melakukan tauriyah, kata-kata yang tidak berterus terang tetapi bukan dusta. Kenapa? Karena Allah telah menutupi dosa itu. Jangan sampai engkau bongkar dosa tersebut. Dan itu termasuk daripada mujahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku adalah orang yang dimaafkan, diselamatkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang mujahir. Orang yang mujahir, siapa yang mujahir? Dia beramal di malam hari dengan dosa, lalu Allah tutupi dosa-dosanya. Tidak ada yang mengetahui perbuatannya dosanya tadi malam kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Maka kemudian dia di pagi hari dia menceritakan dosa-dosa tersebut. Menceritakan dosa-dosa tersebut. Orang seperti inilah yang disebut dengan mujahid, yang diancam tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat hadis ini, satartu 'alaika fid dunya, aku telah tutupi dosa-dosamu ketika engkau di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yawm, dan aku ampuni dosa-dosamu hari ini. Di sini terdapat pelajaran, yaitu bahwa menutupi dosa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menceritakan menutupi dosa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini terdapat pelajaran luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hambanya berdosa ditutupi dosanya. Kalau seandainya para ulama salah mengatakan laukanatid dzunubu laha rih ma jalasa minni ahad. Kalau seandainya dosa tersebut berbau, maka niscaya tidak ada yang bisa dan mampu untuk duduk di hadapanku. Dengan rahmat Allah, dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita pendosa. Semua kita melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam adalah orang yang melakukan kesalahan. Kita semua orang-orang yang melakukan kesalahan. Kita semua orang-orang yang suka putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana al-insanu kafura." Dan adalah manusia makhluk yang senantiasa kufur terhadap Allah. "Innahu la ya'usun kafur." Sesungguhnya manusia adalah orang yang suka berputus asa dan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena insanu fatura, dan manusia adalah orang yang bakhil. Kita semua berdosa. Wa kana al-insanu zalum, innal insana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia adalah orang yang selalu melakukan kezaliman dan juga perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu manusia, itu kita semua. Kita pernah melakukan dosa. Maka tutupi dosa tersebut. Sekali lagi, itu menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah di dunia ditutupi, di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang-orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala. Yang kedua, pemandangan hisab adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para malaikat dengan membawa buku catatan amal yang tidak meninggalkan sedikit pun dari perbuatan dan ucapan kita selama kita hidup di dunia. الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkan Alkitab, buku catatan amal. Maka orang-orang yang berdosa merasa takut, khawatir dari apa yang terdapat di dalamnya, dan mereka mengatakan, celakanya kami, ada apakah dengan Alkitab ini yang tidak buku catatan ini maksudnya, yang tidak meninggalkan amalan kecil ataupun besar kecuali sudah tercatat di dalamnya, dan mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan menyaksikannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalingi seorang makhluk pun dari hamba-hambanya. Ini pemandangan yang kedua. Para malaikat datang membawa buku catatan amal kita masing-masing. Kemudian pemandangan yang ketiga, dan juga didatangkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagai saksi atas amal-amal manusia, mendatangkan para rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang rasul sebagai saksi untuk tiap-tiap umat. Di tiap umat ada rasulnya, tiap umat ada rasulnya, tiap umat ada rasulnya. Dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas umatmu, sebagai saksi atas umatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemandangan yang ketiga. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat yaitu madza ajabtumul mursali? Apa yang kalian jawab terhadap dakwahnya para rasul? Ya, yang kalian jawab terhadap dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Tersebut pada hari hisab tersebut dibangkitkan manusia seluruhnya dari kuburan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberdirikan seluruh manusia tersebut bersaf-saf. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 48. Wa uridu ala rabbika saffa, dan dihadapkan seluruh manusia kepada Rabbmu dalam keadaan bersaf-saf. Orang-orang yang kafir yang mendustakan para rasul, maka mereka akan sari'ul hisab. Dan kamu melihat orang-orang yang mereka melakukan dosa, orang-orang yang melakukan dosa seperti Ibrahim surat ke-49, pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Mereka dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan terikat dengan rantai. Ya, pemandangan mengerikan. Pakaian mereka adalah pelangkin. Paham pelangkin? Ter. Paham ter? Aspal. Paham? Aspal yang masih panas itu pakaian mereka. Dan muka mereka ditutupi oleh api. Itu pemandangan pengumpulan hari orang-orang kafir di hari hisab, agar Allah memberi pembalasan kepada tiap orang-orang yang orang terhadap apa yang ia lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Saking beratnya dan saking Saking mengerikannya pemandangan hisab dan saat dikumpulkannya orang-orang kafir, maka setiap orang yang melihatnya, mereka tersungkur di atas lututnya. Wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Surah Al-Jathiyah ayat 27. Yang artinya, jadi Al-Jathiyah itu adalah tersungkur di atas lutut. Dan pada hari itu kamu melihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 62. Wa yauma yunadihim fa yaqulu aina syurakaa'i alladziina kuntum taz'umun. Mereka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang kafir. Lalu Allah berkata, "Mana sekutu-sekutu yang kalian akui sebagai Tuhan?" Mana? Allah tantang orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebut di dalam surat Al-Qasas ayat 65. Ini yang saya ingin bacakan tadi. Wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan pada hari itu dikatakan kepada mereka, "Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul?" Dan perkara. Kenapa orang-orang kafir tetap dihisab? Yang pertama, yaitu untuk menegakkan hujah atas mereka. Untuk menegakkan hujah atas mereka dan memperlihatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pagi tadi yang kita bicarakan, wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ. Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun. Kalau seandainya ada perbuatan sebesar biji sawi, maka kami akan datangkan perbuatan tersebut. Dan cukuplah kami sebagai yang menjadi hakim yang menghisab. Ini menunjukkan bahwa fungsi hisab terhadap orang kafir adalah penegakan hujah. Ada ta'nif Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara'id waqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala." wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum tadkurun. Dan kalau seandainya kamu memperhatikan ketika mereka diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah ini benar? Artinya kalian di dunia tidak percaya ini. Sekarang lihat, bukankah ini benar? Maka orang kafir tersebut menjawab, iya wahai Rabbku, iya ternyata itu benar. Kalau begitu, dzuqul adzab, rasakan siksa disebabkan kekufuran. Jadi tetap mereka di hisab, karena sebenarnya orang-orang kafir pun dituntut untuk mengerjakan syariat Islam. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Neraka wail. Neraka yang lembahnya dalam, kemudian baunya busuk, isinya nanah dan darah. Neraka wail bagi orang-orang musyrik. Kenapa? Mereka tidak mau bayar zakat. Ini menunjukkan fungsi yang ketiga dari hisab untuk orang-orang kafir adalah apa tadi? Untuk karena mereka sebenarnya dituntut untuk mengerjakan syariat Islam. Coba perhatikan juga surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 46. Jadi karena mereka dituntut untuk mengerjakan syariat Islam, maka pantas mereka untuk dihisab, gitu maksudnya. Paham ya? Paham ya? Baik. Dan ini masalah akidah yang sering disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya al-kuffar muqatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir sebenarnya juga diberikan redaksi, dituntut untuk mengerjakan cabang-cabang syariat. Dituntut untuk sholat, puasa, zakat. Tetapi kalaupun mereka sholat, puasa, zakat, maka mereka tidak diterima amalnya. Kenapa? Karena tidak apa? Salat. Berarti di sini orang-orang kafir pun diberikan tuntutan untuk mengerjakan cabang-cabang syariat Islam. Paham ini? Makanya mereka pun tetap di apa? Di hisab. Paham ini? Ya. Yang keempat, bahwa kekufuran berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana juga dosa berbeda-beda tingkatannya. Ada yang kekufuran akbar, ada yang kekufuran asghar, kekufuran besar, kekufuran kecil, dosa besar, dosa kecil. Nah, maka pada saat itu harus dihisab agar diketahui kalau dia melakukan dosa kecil, maka siksanya pun seperti ini. Kalau dia melakukan dosa besar, siksanya seperti ini. Itu fungsi hisab. Agar Allah tidak menzalimi orang-orang kafir, dia mendapatkan siksa sesuai dengan jenis kekufurannya. Paham ini para ikhwan? Jadi tema kita dari tadi adalah kenapa, atau poin sub poin kita dari tadi adalah kenapa orang-orang kafir dihisab. Jawabannya sudah empat tadi saya katakan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Iqabu man kathurat sayyi'atu a'dham man min iqabi man qallat sayyi'atu." Siksa orang yang banyak dosanya lebih berat dibandingkan siksa orang yang sedikit dosanya. Wa man kana lahu hasanatun khuffifat anhu al'adab. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akhaffin nasi 'adzaban yawmal qiyamah rajulun tudha'u fi akhmas qadamayhi jamratan minan nar yaghli minhuma bimaghrib." Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya nanti pada hari kiamat adalah seorang yang diletakkan dua batu api di perut telapak kakinya. Kita telapak kaki kita itu punya perut. Ya. Akibat diletakkan batu api di perut telapak kakinya, apinya menjalar ke atas. Dan akibatnya kepalanya mendidih. Kepalanya mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan, dan itu untuk Abu Thalib. Bagaimana siksa Abu Jahal? Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir pun tetap dihisab. Baik. Ahibati hadirakumullah ta'ala. Sekarang poin yang ke berapa? Poin baru. Yang pertama tentang pemandangan hisab. Paling pertama adalah saya menjelaskan kenapa tema ini diambilkan dari apa. Baik, yang kedua pemandangan hisab. Yang ketiga, permasalahan orang-orang kafir dihisab atau tidak. Yang keempat sekarang. Yang keempat, kaedah-kaedah yang terjadi saat hisab. Kaedah-kaedah yang terjadi saat hisab. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. Yaitu kaedah dalam hisab nanti di hari hisab adalah keadilan yang tegak seadil-adilnya. Tidak ada tercampuri dengan kezaliman sedikitpun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Allah berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kemudian akan diberikan kepada setiap orang apa yang dia perbuat secara sempurna, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Baik yang melakukan dosa, dia akan diberikan. Allah berfirman, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardal fatakun fi saqra aw fi samawat aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir." Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika kamu melakukan seberat biji sawi dari perbuatan, maka niscaya Allah akan datangkan perbuatan tersebut. Kalau seandainya perbuatan tersebut tersembunyi dalam sebuah batu, tersembunyi pada langit ataupun di dalam bumi, maka Allah akan datangkan perbuatan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Maka hati-hati, semuanya akan sangat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang lain di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi pagi. Siapa yang hadir tadi pagi? Angkat tangan. Angkat tangan aja. Saya ingin tahu. Yang subuh. Sebagian tidak tahu. Saya sebutkan dari pagi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada seseorang semua yang dia lakukan, meskipun seberat fatin atau seberat nakir. Fatin ini kurma, di tengah-tengah biji kurma akan mendatangkannya pada hari kiamat. Jadi benar-benar adil hitungan Allah. Makanya saya berpesan, hati-hati kalau berhubungan dengan hak-hak manusia. Hutang piutang, bayar atau minta halal sebelum Anda mati, atau yang berurusan dengan Anda mati, ataupun juga yang berkaitan dengan kehormatan, harkat martabat, wibawa, maka minta halal. Minta halal sebelum nanti tidak ada emas dan perak untuk membayar. Walakin bil hasanat wa sayyiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan bayarnya dengan pahala. Orang yang mendzalimi mentransfer pahala kepada orang yang dizalimi. Kalau habis pahala orang yang menzalimi, maka orang yang terzalimi akan mentransfer dosa kepada orang yang menzalimi. Hati-hati. Dan hak antar sesama manusia tidak bisa diistighfari. Kalau kita berdosa kepada Allah, tidak sholat, tidak halal, tidak bisa diistighfari, harus minta halal kepada orang yang pernah bermusuhan dengan kita. Ya, lihat ayat-ayat tadi Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 77. Wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Kehidupan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi walaupun fatil. Masih ingat apa tadi fatil? Hah? Serak pada biji kurma. Antum bisa coba nanti. Silakan. Ya, makan kurma habis buka puasa, coba lihat. Ya, ada apa sih namanya? Kue tari. Kulit ari. Bukan, Pak, bukan kulit ari. lubang yang ada pada biji kurma. Adapun kulit ari yang disebutkan oleh Bapak tadi tidak berkaitan dengan hisab, tetapi berkaitan dengan kekuasaan Allah. Dan ini menarik, sedikit menyimpang dari tema kita. Mudah-mudahan setelah ini menguatkan kita tentang tauhid, senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Sebelum saya menjelaskan itu, kulit ari, saya ingin mengatakan tadi bahwasanya hati-hati dengan hak manusia. Para ulama mempunyai kaidah, huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling menagih di hari kiamat. Mana pahala saya? Enggak bisa kita katakan, "Oh, ya minta maaf." Enggak ada orang di hari kiamat, "Oh iya sudah saya maafkan. Emang dia punya gudang pahala, punya perusahaan pahala." Lalu pada saat itu dia sangat memerlukan pahala. Itu yang dimaksud oleh para ulama, huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menagih. Mana? Bayar. Kalau enggak nih ambil dosa saya. Adapun huququllahi alal ibad mabniyatun alal musamah. Hak antar sesama, hak antar hamba dengan Allah dibangun di atas saling memaafkan. Allah memaafkan hambanya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penerima taubat. Taubatnya Allah 24 hours dibuka pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hati-hati. Makanya perhatikan, ada hadis berbunyi dari hadis riwayat Imam Muslim, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dhanb. Orang yang mati syahid diampuni dosanya seluruhnya kecuali hutang. Nawawi, ulama mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-7 Hijriah, beliau mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Wa fihi tanbihun 'ala anna a'malal birri mithla as-salati was-siyami was-sadaqati la tukaffar huquqal adamiyyin, la tukaffir huquqal adamiyyin." Di dalamnya terdapat peringatan keras bahwa amal-amal saleh yang dilakukan oleh manusia seperti sholat, puasa, zakat itu tidak menghapuskan hak-hak tanggungan yang ada pada manusia. Inilah penyebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau didatangkan ke hadapan beliau jenazah untuk disolati, beliau bertanya, "Hal 'alaihi dain?" Dia punya hutang. Ya, dan itu pemandangan, itu kaidah pertama di hari kiamat. Allah hisabnya sangat adil, tidak tercampur dengan kezaliman walau sedikit pun. Kaidah yang kedua dari kaidah hisab di hari kiamat adalah seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 164. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mendapatkan hasilnya kecuali atas apa yang dia usahakan. Dan dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Kemudian kalian hanya kepada Rabb kalian tempat kembali kalian, dan Allah akan memberitahukan kepada kalian dengan apa yang kalian perselisihkan. Ini ayat persis juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 15. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 15. Dosa dirinya sendiri. Begitu juga disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat ke-39. Wa anna laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasanya manusia tidak memiliki kecuali yang dia upayakan, dia amalkan. Dia tidak akan nanggung. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam syariat Islam, tidak ada yang namanya karma. Seseorang menanggung dosanya sendiri. Adapun pengertian karma, bahwasanya ada seorang melakukan dosa, maka nanti cucu buyutnya juga kena getahnya ini tidak benar. Anak zina, apakah kemudian si anak zina ini juga menjadi pezina? Ini tidak mesti. Tidak harus seperti itu. Tidak ada dalam agama Islam hukum karma, kecuali dijelaskan apa yang dimaksud dengan hukum karma tersebut berdasarkan hadis ini. Ya, ini ahibati habibakumullahu ta'ala. Baik, kemudian kaidah yang ketiga, di hari kiamat ada orang yang dilipatkan dosa-dosanya. Di hari kiamat ada orang yang saat hisab dilipatkan dosa-dosanya. Kenapa demikian? Karena dia menjadi pelopor orang-orang yang melakukan dosa. Seperti misalkan dalam surat Al-Ankabut ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahmilunna athqalahum athqalan ma'a athqali." Surat apa tadi? Al-Ankabut. "Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqali." Yang artinya, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka. Satu. Dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dua. Ini sepertinya Ustaz bertentangan dengan yang barusan kita sebutkan. Bukankah orang lain dosa tidak ditanggung kecuali si pelakunya? Seseorang tidak menanggung dosa orang lain, maka kita katakan orang yang mengajak kepada dosa, dia seperti pelaku dosa tersebut. Jadi cara untuk selalu mengingat kematian. Kemudian Anda mengingat kematian, saya dapatkan pahala. Si fulan menunjuki Anda untuk melakukan dosa, dia mendapatkan dosa, dan Anda yang mengikutinya akan juga mendapatkan dosa, dan dosa-dosa Anda juga akan dirasakan oleh yang mengajaknya tadi, karena dia mengajak kepada dosa dan diikuti. Jadi seperti dia pelaku dosa tersebut. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dalalah," barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, "fakana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya adalah dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit. Jadi yang melakukan dosa tidak melakukan dosa, tapi dia kecipratan dosanya. Seperti misalkan Qabil, ini sengsara sekali, makanya hati-hati pada ikhwah di zaman. Tentang Qabil, tidak ada darah yang tertetes di atas muka bumi ini kecuali Qabil bertanggung jawab atas darah yang tertetes. Li'annahu huwa alladhi sannal qatl, kata Rasulullah, karena dialah yang mencontohkan dosa pembunuhan pertama kali di atas muka bumi. Maka hati-hati, ya. Jadi ada orang nanti di hari kiamat saat hisab, dosanya bertumpuk-tumpuk, dan itu tidak bertentangan dengan yang sudah kita sebutkan. Karena salah satu penyebabnya adalah dia mengajak orang untuk berbuat keburukan. Kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir. Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Yang berbuat demikian adalah Allah, Rabb kalian. Kepunyaannya lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Dan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun walau setipis kulit ari. Jadi ini berkaitan dengan tauhid. Apa yang disembah oleh manusia? Sapi, salib, Kalau setitis kulit ari tersebut, sembahan-sembahan selain Allah tidak memilikinya, bagaimana kita berpaling dari Allah yang Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa? Kok bisa? Makanya Pak, kesyirikan itu kezaliman paling besar di atas muka bumi. Kenapa? Karena dosa yang tidak dikerjakan dengan motivasi. Kesyirikan, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Tidak ada orang motivasinya berlaku kesyirikan apa? Meninggalkan Allah yang sedemikian kuasa, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pengatur. Pergi kepada makhluk yang tidak memiliki walau setitis kulit ari. Bahkan disebutkan dalam ayat yang ke-14, kalau kamu berdoa kepada sembahan-sembahan tersebut, mereka tidak mendengarmu. Kalaupun mendengar, maka mereka tidak bisa mengabulkanmu. Ini terutama nih yang sering minta-minta kepada orang mati. Madad, madad. Minta petunjuk, minta kekuatan kepada orang. Dan ini salah satu yang faedah di dalam dunia pendidikan adalah taqribul masalah, mendekatkan kepada permasalahan. Karena ayat tersebut turun di tengah orang Arab. Orang Arab kenanya kurma, onta. Maka Allah mendekatkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Maka para guru pun coba pakai metode seperti ini, yang mudah dipahami oleh para murid. Orang tua juga begitu, yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Baik, kita lanjutkan. Kaedah yang ketiga, yang keempat, adalah Allah akan memperlihatkan seluruh amal hambanya di hadapan hambanya. Kalau orang memikirkan seperti ini Pak, ingin berzina, ah jadi deh, nanti di hari itu setiap nyawa, setiap orang akan mendapati apa yang dia lakukan dari kebaikan dalam keadaan nyata di hadapan dia. Wa amilat min su', dan juga yang melakukan keburukan akan dia lihat nyata videonya ada di hadapan dia. Muhdhar, dihadapkan kepada dia, didatangkan. Tawaddu law anna bainahu wa alhamdulillah. Kejadiannya. Alhamdulillah, subhanallah. Yang kelima, kaidah yang kelima di hari kiamat adalah pelipatan pahala dan tidak dilipatkannya dosa. Pelipatan pahala dan tidak dilipatkannya dosa. Ini kaidah yang kelima di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Jika kalian menghutangi Allah, maksudnya menjalankan harta di jalan Allah dengan hutangan yang baik, niscaya Allah akan lipatkan. Tidak akan diberikan balasan kecuali sepertinya, tidak ditambah-tambahnya. Kecuali tadi, yang apa tadi? Yang mengajak orang kepada keburukan. Dan itu di dalam Al-Quran sangatlah banyak, ya. Baik, yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kaidahnya yang keenam tentang hisab adalah menegak Rasulnya ada. Nih saksinya, kitabnya ada. Nih saksinya, temannya ada. Temannya kok bisa beriman, sedangkan ente tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasanya ente memang tidak mau beriman. Yang didatangkan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Baik. Sekarang poin selanjutnya. Poin yang keberapa? Bukan sambungan tadi. Bukan sambungan, yang baru. Poin ke-5 apa ke-4? Ke-5. Apa yang akan dihisab nanti di hari kiamat? Pertanyaannya bagaimana di hari kiamat? Apa yang akan dihisab nanti pada hari kiamat? Pertanyaannya bagaimana? Atau tentang perkara-perkara apa yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat? Hisab itu kan permintaan pertanggungjawaban. Pertanyaan. Perkara-perkara apa yang atas amal-amal mereka. Yuqalu lil murai, akan dikatakan kepada orang-orang yang riya, yang mana beramal agar dilihat untuk dipuji. Itu riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji oleh Allah, oleh manusia. Itu riya. Maka dikatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ila alladhi kuntum tura'un. Pergi kalian kepada orang-orang Allah akan memanggil mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan Allah berfirman, mana sekutu-sekutu aku yang kalian sirikan mereka dengan, mana sekutu-sekutu aku? Ini pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, apa yang sudah dilakukan di dunia? Apa yang sudah dilakukan di dunia? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 92. Fa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma tentang hartanya dia dapatkan di mana, dia gunakan untuk apa, tentang badannya dia gunakan untuk apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya menggunakan anggota tubuh kita, hati-hati dengan perbuatan kita. Ini kadang-kadang sebagian kawan-kawan yang sudah ngaji, sudah jenggotan, masih main game Mobile Legend. Itu akan ditanya dari kiamat, subhanallah. Ya. Tidak mau enggak? Saya pakai iPhone. Di situ ada aplikasi atau ada salah satu fitur baterai. Di situ terlihat kita memakai handphone kita selama ini selama 100%, sekian puluh persen digunakan. Apa yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat ini yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah. Nikmat seluruh yang seseorang katakan nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau menjawab? Apa itu nikmat? Saya kasih hadiah. Quran terjemah. tobatnya benar. Ataupun bahasa lainnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan kullu matlubin yusamma ni'matan. Setiap yang diinginkan manusia itulah nikmat. Silakan, Pak. Setiap yang diinginkan oleh manusia itulah namanya nikmat. Ya. Maka beliau tadi nyerempet-nyerempet enggak apa-apa lah. Enggak usah tentu ini pemurah. Silakan. Setiap yang diinginkan oleh manusia itu nikmat. Bukan hanya sekedar harta. Manusia juga ingin keluarga, ingin istri, ingin anak. Manusia juga ingin rumah, ingin segala macam ketenangan hati. Itulah harta, tetapi nikmat. Tetapi nikmat sebenarnya adalah ketika seseorang sehat, bisa melihat, bahkan nikmat mata ini bisa mengalahkan seluruh harta. Panggil seorang tunanetra di sini. Kemudian kita katakan kepada dia, Pak, ini Bapak saya kasih harta. Itu rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kilauan. Itu semua milik Bapak. Apa yang dikatakan oleh si tunanetra? Mana Ustaz? Gelap. Enggak ada nilai. Nikmat itu berharga. Padahal nikmat Allah banyak banget pada dia. Jangan itu diantaranya mata, yang dengannya dia bisa melihat, dia bisa merasakan keindahan. Makanya Allah menyebut, Rasulullah SAW menyebut bahwasanya dua mata itu adalah dua hal yang sangat dicintai oleh manusia. Rasulullah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi. Idza betulitu abdi bihabibatai fasabara adman lahu aljannah. Jika aku uji hambaku dengan dua hal yang sangat dia cintai, yaitu aku butakan matanya lalu dia sabar, maka aku akan jamin untuknya surga. Dua sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, mata. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, emas. Dia pakai emas dari mulai sini sampai sini semua. Dan dia jualan waktu itu soto kalau enggak salah. Kemudian saya beli. Dan dia meracik soto karena ini susah, karena dipakai emas semua. Ini susah begini dia. Saking cintanya kepada harta. Maka rubah persepsi kita bahwa nikmat itu adalah setiap sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Ini nikmat. Di sini juga kita ambil pemahaman baliknya. Kadang menurut orang itu nikmat, menurut kita enggak nikmat. Paham enggak? Menurut orang yang dia inginkan, tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kenapa? Karena memang tidak diinginkan. Misalkan orang berhandphone pintar fungsinya untuk kebaikan, sedangkan dia untuk gaya. Akhirnya gayanya habis, ya, tidak bisa dia gunakan handphone pintarnya, yang bisa cuma misko. Punya handphone pintar misko. Handphone pintar itu harus ada internet di dalamnya, harus punya uang di dalamnya, kehabisan pulsa harus, ya. Sebagian orang mengeluarkan handphone, mengeluarkan untuk handphonenya karena di Arab Saudi itu ada fasilitas yang dilakukan oleh provider. Salah satu fasilitasnya adalah kalau Anda enggak punya pulsa, Anda bisa mengirim kode bintang angka sekian pagar gitu. Kode kepada seseorang. Nanti akan sampai kepadanya SMS. SMS-nya itu tulisannya please call me. Coba telepon saya. Suatu ketika beliau enggak punya pulsa. Dan beliau lakukan itu kepada Syekh Abdul Razak. Pakai bahasa Arab tentunya. Ittasil fadlan ittasil. Kemudian bisa miss call. Kalau dilempar kucing mati. Kucing. Nah, ini hebat ya alhamdulillah. Maka poin yang ketiga yang akan ditanya di hari kiamat adalah nikmat. Semua nikmat akan ditanya. yang diinginkan oleh manusia. Allah berfirman di dalam surat At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma'idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pada hari itu akan benar-benar ditanya tentang nikmat. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "An-na'im sihhatul abdan wal asma' wal absar." Nikmat yang akan ditanya pada hari kiamat, yang dimaksud dengan nikmat adalah kesehatan badan, kesehatan telinga, kesehatan penglihatan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah, ini sesuatu yang ditanya nanti pada hari kiamat. Dan khusus para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kesehatan ini nikmat yang akan ditanya Allah, dan kesehatan itu melebihi daripada sekaya apapun dia. Ya, maka orang kaya tidak sehat tidak manfaat. Orang sehat tidak beriman tidak manfaat. Dan itu akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-'uhud wal mawatsiq, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan akan ditanya oleh Allah. Ya. Ada orang bertanya, "Ustaz, bagaimana suami saya sebelum menikah dengan saya dia berjanji untuk tidak poligami. Ternyata baru 3 tahun kemudian suaminya berpoligami, kemudian sang istri menggugat cerai karena telah mempoligaminya. Ini tidak boleh. Ini sang istri yang khawatirkan dia masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaqa min ghairi mabasin faharamun alaihi al-jannah. Faharamun alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta talak tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Tapi kalau sudah Dan janganlah kamu berlaku tentang sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Baik. Sekarang poin selanjutnya, poin yang keberapa sekarang? 6. Amalan apa yang akan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam hadis banyak atau ada beberapa amalan yang disebutkan hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu sholat. Amalan yang lain yang akan pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah yang berkaitan dengan darah. Yang berkaitan dengan darah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamah min 'amali ad-dima'. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalnya adalah perkara darah. Ini karena hubungan datang manusia pada manusia sebuah zaman. Seseorang yang membunuh tidak mengetahui atas dasar apa dia membunuh. Seseorang yang terbunuh tidak mengetahui atas dasar apa dia dibunuh. Ya, hati-hati berkaitan dengan darah, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusif daman harama. Masih saja seseorang di dalam kelapangan pada hisabnya selama dia belum berkaitan dengan darah manusia. Hati-hati. Jangan sedikit-sedikit. Awas kamu kumandau kan. Hati-hati banyak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting sekali. Yaitu macam-macam hisab. Ini poin yang ketujuh. Macam-macam hisab. Yang pertama, dalam hadis sahih, man nuqisha al-hisab faqad halak. Siapa yang diteliti saat hisabnya, maka dia pasti binasa. Dan itulah yang disebut dengan hisaban yasir. Siapa yang diteliti saat hisabnya, kamu jam sekian kemana, kamu waktu ini ngapain, kamu siapa yang diteliti, maka itu adalah dia pasti binasa. Dan itu adalah hisaban yasirah. Yang mudah saja seperti itu sulitnya. Bagaimana yang sulit? Hisaban asirah. Ini menunjukkan ini jenis hisab yang kedua ya, yaitu hisab yang sulit. Yang apabila seseorang dihisab tersebut, Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Muslim, "Anna Allah idza kana yawm al-qiyamah yanzilu ila al-ibad liyaqdi bainahum kull ummatin jazi." Ketika hari kiamat Allah turun kepada hamba-Nya untuk menghisab hamba-Nya. Dan setiap orang pada saat itu terduduk terlutut. فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. Dapatkan, maka orang tersebut mengatakan, kuntu aqumu bih ana al-laili wa ana an-nahar, ya Allah aku membacanya pagi dan siang hari. Allah mengatakan, kadzabta, lihat ini debatnya, dusta engkau. Wa taqulul malaika, dan para malaikat juga mengatakan, kadzabta, engkau pun dusta. Artinya bacaanmu siang dan malam bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu praktek contoh langsung bagi orang-orang yang